Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa qad kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihi muktafa. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqqihna fid din. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وأنتم ظالمون وقال السيوطي رحمه الله تعالى وإذ وعدنا بألف ودونها موسى 40 ليلة نعطيه عند انقضائها التوراة لتعملوا بها ثم اتخذتم العجل الذي صاغ لكم السامري إلها من بعده أي بعد ذهابه إلى ميعادنا وأنتم ظالمون باتخاذه لوضعكم العبادة في غير محلها. لوضعكم أو لوضعكم لوضعكم العبادة. Coba iqra' maratan ukhra. Wa antum zalimun bittikhadhihi liwad'ikum al-ibadah fi ghairi mahalli. Liwad'ikum al-ibadah, gitu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyima. Wassalatu wassalamu 'ala al-mustafa nabiyyina nabiyyil huda Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a al-huda. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Qala Allahu ta'ala wa wa'adna Musa 40 laylah. Ya, ketika kami mengadakan perjanjian kepada Nabi Musa alaihi salam, dan itu sepanjang 40 laylah. Wa idh wa'adna bi alifin wa dunaha, yaitu dengan alif, maksudnya alif yang mana ikhwan? Alif dengan wazan fa'ala wa'ada, itu alif ya, alif di antara fa'ul fi'il dan ainul fi'il. Wa'ada antara waw dengan ain, itu ada alif. Wa dunaha, dan juga tanpa itu, karena dalam ayat lain juga ada seperti itu, wa idh wa'adallah. Ya, wa'id wa'adna. Nah, wa'ada dan wa'ada itu ada perbedaan perbedaan dari segi musyarakah. Ketika wa'ada yu'idu, semisal daraba yudaribu, saling memberikan perjanjian. Ya, jadi di sini bukan hanya Allah Taala yang menjadikan adanya perjanjian, melainkan begitu pula dengan Nabi Musa alaihissalam kepada Allah. Ya, wa idh wa'adna mu'ada bi alifin wa dunha Musa, Nabi Musa alaihissalam, 40 lailah, sepanjang 40 hari. Nu'tihi 'inda intidaiha at-tawratu At-Tawratah. Nu'tihi, yaitu nu'ti Nabi Musa AS. Kami berikan kepada Nabi Musa indan kidaiha, ketika in kida 40 laylah, selesai 40 malam tersebut. Ya, selesai 40 malam tersebut, Allah, kami berikan kepadanya At-Tawrat. Berikan kepada Nabi Musa AS At-Tawrat. Jadi tetap ada ikhtiar dan muhawalah, dan juga kelatihan yang Nabi Musa alaihissalam gapai untuk mendapatkan kitab Taurat yang turun bukan secara munajjaman, bukan secara gradual atau berangsur, tetapi langsung satu kitab diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu membutuhkan al-makth, yaitu berdiam diri selama 40 hari di miqat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Al-Baidawi rahimahullah bahwasanya ketika mereka kembali ke Mesir setelah Fir'aun itu mati, Kan dia sebelum wa'idh faraqna bikumul bahru fa'anjainakum wa'ruqna ala fir'auna wa'antum tanzurun, mati Fir'aun dan bala tentaranya. Ya, maka kemudian Allah Ta'ala janjikan kepada Nabi Musa AS untuk diberikan Taurat. Jadi Taurat itu diturunkan setelah kematian Fir'aun. Gitu. Taurat itu diberikan setelah kematian Fir'aun. Maka kemudian ditentukan tempatnya, dan juga Allah Ta'ala tentukan miqat dari segi waktunya, yaitu di bulan Dzulqa'dah dan 10 pertama Dzulhijjah. Maka genap 40 hari. Ya, di malam-malam tersebut Nabi Musa alaihissalam melakukan makfi, itu berdiam. Waalaikumsalam. Untuk menunggu turunnya Taurat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perintah dalam Tauratnya apa? Untuk lita'malu biha, agar kalian beramal dengan At-Taurat. Kalian di sini maksudnya ya Bani Israel. Thumma attakhadhtumul ijl, kemudian kalian malah justru menjadikan al-ijl, ayah lembu atau mungkin anak sapi, alladhi saghahu lakum as-samiriyu ilahan. Itu thumma attakhadhtumul ijl ilahan. Kalian malah menjadikan patung binatang, patung lembu yang berkelipan seperti emas, yang disodorkan oleh As-Samiri, seorang munafik dari kalangan Bani Israel yang menyesatkan mereka, itu dijadikan sebagai ilah sesembahan. Ketika Nabi Musa alaihissalam keluar ya dan menerima wahyu, jadi ketika Nabi Musa alaihissalam tidak ada pada mereka, mereka justru apa, berbuat syirik. Dan dalam pelajaran, dalam hal ini ada ibrah. Manusia ketika tidak ada memiliki tokoh, ya, tokoh yang betul-betul tegas dalam menyampaikan ilmu di komunitas tersebut, maka yang terjadi kekacauan, faudho, saling berselisih pendapat. Dan bahkan ini orang-orang yang dekat kepada Nabi Musa aja bisa sampai menyembah lembu atau menyembah patungnya. Tapi ada faktor lain kenapa mereka berlaku seperti itu, yaitu faktor hub, cinta mereka kepada harta dan dunia. Maka mereka berbuat syirik. Dan ana yakin rata-rata yang berbuat syirik besar dengan menyembah selain Allah itu rata-rata karena materi dunia. Karena materi dunia. Ya. Summa attakhadhtumul ijla min ba'dihi, yaitu min ba'di dhahabihi ila mi'adina, yaitu setelah perginya Nabi Musa AS ke tempat yang kami janjikan. Jadi kosong akan Nabi Musa AS, yaitu Bani Israel. Mereka kemudian kebingungan, dan lu gak ada handphone, gak ada apa, jadi mau nanya-nanya gak bisa WhatsApp. Kalau sekarang gampang, ya gak usah ke datang kajian, nanya aja mau ustaz lewat WhatsApp. Datang kajian enggak mau, tapi WhatsApp-nya harus cepat balas. Ya, assalamualaikum ustaz. Iya. Enggak dijawab sama ustaznya, dicentang biru doang. Besoknya nagih lagi, afwan ustaz, udah ketemu belum ustaz jawabannya gitu. Iya. Mudah sekarang ya. Dulu mau nanya ke ustaz itu imma harus datang ke rumahnya, imma datang ke kajian dan secari kertas ditulis. Itu pun belum tentu dibaca. Iya. Nah, sekarang Allah permudah dengan seperti ini. Tapi dengan permudahan dari Allah banyak kita bersyukur akhirnya. Itu ada keserupaan dengan Bani Israel ini. Ya. Ini nikmat dalam satu halaman ini full Allah tuturkan nikmat-nikmat yang diberikan untuk mereka, termaktub dalam sejarah yang tidak ada di kitab sejarah. Hanya ada di kitab Al-Qur'an. Kalaupun ada di kitab sejarah versi Yahudi, pasti mereka berusaha untuk menutup-nutupinya. Tapi ini termaktub di sini, jelas. Dengan kalimat-kalimat simple, tetapi para ahli tafsir dan para ahli sejarah mereka berhasil melebarkan dan mengungkap sejarah tersebut. Oke. Wa antum zalimun. Dan kalian dalam keadaan zalim. Bittikhadihi. Yaitu dengan menjadikan al-ijl tersebut sebagai ilah. Itu zalim. Karena inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang besar. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak membalutkan keimanan mereka dengan kezaliman, yaitu kesyirikan. Mereka mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan hidayah. Ya. Liwad'ikumul ibadata, gitu ya. Liwad'ikumul ibadata. Lam di sini menunjukkan illat atau sebab. Ya, di sini zalim kenapa? Karena kalian telah menjadikan atau menempatkan ibadah fi ghairi mahallil ibadah, bukan dalam tempatnya ibadah, gitu loh. Kalian telah menyembah zat yang tidak berhak untuk disembah. Ya, begitu. Maka ini disebut kezaliman dalam Islam. Ya, orang memahami zalim itu enggak seperti itu. Orang memahami zalim itu kalau misalnya nyakitin orang lain, nyakitin tetangga, nyolong, rampok, itu zalim. Mereka enggak terilhamkan di benak mereka bahwa zalim itu syirik, bahkan kezaliman terbesar. Mereka hanya memahami zalim itu korupsi. Ya, dan korupsi itu hanya ada di pemerintahan. Mereka enggak tahu kalau parkiran Indomaret itu banyak korupsi. Dan itu merupakan bentuk korupsi, korupsi lahan, ya enggak? Betul enggak ya? Ya kan? Warga pribumi yang suka jadi tukang parkir di Indomaret Alfamaret, itu mereka koruptor bukan sebenarnya? Koruptor mereka itu. Mereka merebut lahan orang untuk yang asli free, untuk mereka menghasilkan uang dari itu. Itu sebenarnya pajak yang mereka tunaikan dengan alasan apa? Dengan alasan, udahlah, ini pengamanan dan antum mau bayar enggak, terserah silakan. Tapi kan kita kan secara urf jadinya apa? Enggak enak kalau enggak bayar, ditagi gitu kan. Ntar misuh-misuh dia atau muka masam, abasa wa tawalla gitu. Yang abasa dia, yang tawalla yang punya motor. Nah, ini termasuk apa? Pajak, dan ini termasuk korupsi juga gitu loh. Korupsi lahan dan pajak untuk lahan yang tidak ada sebenarnya itu. Maka mental masyarakat kalau masih seperti itu, ya jangan heran kalau mental atasnya juga seperti itu. Dikit-dikit dipajakin, dikit-dikit dipajakin. Orang sehat pun dipajakin. Jadi wajar, ya. Bawahnya kayak gitu, ya atasnya kayak gitu. Nah, itu termasuk zalim enggak? Zalim semuanya itu. Zalim. Zalim. Ya. Kemudian juga toko-toko di pinggir jalan, tanya di toko-toko zaman sekarang. Sehari berapa pengamen yang datang? Bisa lebih dari 20 dengan ikhtilaf tanawu'nya gitu loh. Ya, dalam tafsir kan ada ikhtilaf tadad, ini ikhtilaf tanawu'. Ya, perbedaan beragam varian. Ada gitaran, ada dangdutan, ada ondel-ondelan, ada yang enggak ngapa-ngapain bahkan. Iya. Ikhtiarnya cuma nafas doang lah gitu doang. Nah, kemudian orang-orang banyak terganggu, toko-toko terganggu ini. Inilah ini. Tanpa sadar mereka sebenarnya memungut pajak gitu loh. Ya, untuk para pegiat toko itu. Belum lagi japrem-japrem, ya. Jadi ini zalim. Nah, itu termasuk kezaliman. Jadi banyak sekali kezaliman yang manusia tidak menganggapnya kezaliman melainkan tradisi. Ya, seperti larung laut itu kezaliman semuanya itu. Tidak menempatkan makanan pada tempatnya, bahlul itu namanya. Kalau makan ya taruh piring makan, ini makan malah taruh di laut. Ya terombang ambing, ikan saja mikir-mikir mau makan, ini makanan apa ini? Hah? Kepala kebo mikir, ini apa ya gitu loh. Kepala siapa ini? Ya temannya bilang, Allah alam, mana gak tahu. Iya, baik, 52, tafadhol. Wa qala Allah ta'ala, thumma afawna ankum min ba'di dhalika la'allakum tashkurun. Wa qala Suyuti rahimahullah, ثم عفونا عنكم محونا ذنوبكم من بعد ذلك الاتخاذ لعلكم تشكرون نعمتنا عليكم. ثم عفونا عنكم, kemudian kami maafkan kalian. محونا ذنوبكم, kami hapus dosa-dosa kalian. Jadi al-afu di antara maknanya adalah mahu dzunub, penghapusan dosa. Dosa apa? dosa menyembah selain Allah Ta'ala, syirik. Min ba'di thalika, setelah al-itikhad tersebut. Hanya nanti akan disebutkan bagaimana tata cara taubat mereka sehingga terampuni dosa mereka. Nanti insyaAllah ayat berikutnya nanti. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur, ni'matana alaikum, atas ni'mat yang kami berikan kepada kalian. Taib, jadi di sini tujuan dari penghapusan dosa itu syukur. Orang kalau dosanya dihapus itu plong, enak. Ya. Tinggal gimana dia bersyukur dengan kejernihan keadaan setelah terhapuskannya dosa. Ya, biasanya orang kalau dihapus dosanya itu merasa enak habis itu. Ya. Kita misalnya punya hal-hal yang buruk dari dosa-dosa yang biasa kita simpan atau kita istiqomahkan, teruskan amalan dosa tersebut. Kemudian kita sadar itu dosa dan kita berhenti dan minta ampun sama Allah. Setelah itu kan enak, kayaknya enggak ada beban, lepas beban. Jadi setiap dosa itu sebenarnya membuat beban. Nah, disitulah kita bersyukur. Dengan cara apa? Dengan cara beramal soleh. Bukan dengan kembali ke dosa tersebut. Ya, la'allakum tashkurun. Jadi, al-maghfirah dan al-afu itu tujuannya supaya kita bersyukur. Taib, fadal. Wa qala ta'ala, wa idh atayna Musa al-kitaba wal-furqana la'allakum tahtadun. وقال السيوطي رحمه الله وإذ آتينا موسى الكتاب التوراة والفرقان عطف تفسير عطف تفسير أي الفارق بين الحق والباطل والحلال والحرام لعلكم تهتدون به من الضلال. أحسن. Kisah kedua berikutnya, وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان. Dan ingatlah ketika kami berikan Nabi Musa alaihissalam Alkitab Al-Furqan. Ini seolah-olah dua hal yang Allah berikan yang berbeda, melainkan tidak. Alkitab wal-Furqan, Al-Quran pun disebut disifati Furqan juga. Tapi di sini Alkitab wal-Furqan bukan bermakna Alkitab wal-Quran, bukan. Tapi Alkitab yang dimaksud apa? At-Taurat. Dan Al-Furqan ini sebagai sifat untuk Taurat. Maka dikatakan oleh beliau rahimahullah, wal-Furqana atufu tafsir. Ataf waw di sini, wal-Furqan wawnya di sini. Atafnya ini bukan berfungsi sebagai tafriq, melainkan tafsir. Dia menafsirkan menjadi tafsiran untuk Alkitab. Tapi tafsiran di sini menafsirkan sifat. Ya, menafsirkan sifat untuk Alkitab tersebut, yaitu At-Taurat. Ya, maka hal-hal seperti ini sudah biasa, ikhwan. Ya, waw atfu tafsir. Ya. Atau kadang juga ada namanya atfu bayan. Nah, atfu tafsir ini contoh di surat Ibrahim. Mirip dengan ayat 49 dari Al-Baqarah. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. Kalau di sini kan يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ, tanpa ada waw. Ya, يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ. Di surat Ibrahim, yasumunakum su'al azabi wa yudhabbihuna abna'akum. Maka waw wa yudhabbihuna abna'akum, waw di sini waw tafsir. Gitu. Ay, di sini al-furqan, maknanya la al-fariqu bainal haqqi wal batili wal halali wal haram. Pembeda antara hak dan batil, halal dan haram. Jadi yang membedakan hak dan batil itu bukan ra'yun, pandangan semata, melainkan harus dari sumbernya, sumber kebenaran, Al-Quran, Al-Kitab. Juga halal dan haram, sumbernya harus dari itu. Ya. La'allakum tahtaduna bihi minabdolal. Agar apa kalian mendapatkan petunjuk dengannya daripada kesesatan. Di ayat 52 dan 53 ini ada keserupaan bentuk ya, format ya. Ujung-ujungnya la'allakum, la'allakum. Ya, dan juga nanti 56 juga ada la'allakum tashkurun. Nah, 52 itu la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur setelah apa? Setelah diberikan pengampunan, padahal dosa besar sekali. Kemudian 53, la'allakum tahtadun, tujuannya agar kalian mendapat hidayah, selamat gitu. Setelah diberikan Al-Qur'an At-Taurat. Berarti wajib atas kita dua hal. Ini ibrahim buat kita juga. Bersyukur dan juga menerima hidayah. Berihtidak. Bersyukur dari selamatnya kita dari virus corona misalnya. Syukur. Syukur dari dosa-dosa yang semoga Allah Ta'ala ampuni setelah taubatnya kita. Syukur setelah kita bisa berhenti dari maksiat-maksiat tertentu yang lama kita berusaha menghentikannya tapi gak bisa-bisa. Akhirnya kita bisa bersyukur itu. Ya, bentuk syukurnya banyak. Dengan mengucapkan Alhamdulillah, iya. Dengan beramal soleh, iya. Dengan semakin giat belajar, iya. Iya. Kalau misalnya antum ada dosa tertentu yang Allah yang lebih tahu dan masih terus dilakukan, itu yakin menghalangi semangat antum menuntut ilmu juga. Ada. Ya. Ada faktor itu tuh ada, faktor maksiat tuh ada. Makanya anda kadang-kadang ingin bertanya kepada orang-orang yang sebenarnya malas belajar. Termasuk yang malas kajian. Coba diperhatikan kembali dosa apa sih yang selama ini antum lakukan. Ya, bukan berarti orang yang rajin kajian berarti gak berdosa. Ada aja dosanya. Cuman yakin deh, dosa ini memberatkan beban kita dan langkah kita menuju majelis ilmu sebenarnya. Apalagi kalau cuman kajian online. Dia gak bakal bisa fokus ngelihat ustadznya di layar. Dia bakal melakukan hal-hal lain. Mungkin udah kajian lainnya di laptop aja, tapi HP kemana-mana. Itu membuat apa, banyak pengalihan isu ya dari setan. Karena dosa, jadi bercokol itu setannya dan pikirannya, syahwatnya. Nah, kalau misalnya kita sudah berhenti dari itu, dari dosa tersebut, yakin deh, coba aja, jarib nafsak, pasti lebih plong, lebih mudah menerima ilmu, serapannya tuh lebih kena dibandingkan ketika kita masih punya maksiat besar atau yang terus-menerus dilakukan. Begitu, maka bersyukur ketika kita mendapatkan qalbu kita lebih diperingan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah pengampunan. Iya. Beneran deh. Ilmu ini dibuat berat karena dosa. Dan ilmu ini dibuat ringan karena taufik dari Allah. Sementara taufik dari Allah itu tidak Allah berikan kepada orang yang bermaksiat. Kalaupun iya dia bermaksiat, tapi terus menerus dapatkan kebaikan dan keindahan ilmu, anda khawatir itu menjadi istidraj dan akan berat pertanyaan di hari akhir. Ya kan? Kemudian al-ihtida', la'allakum tahtadun, mendapatkan hidayah dari Alkitab. Ini juga merupakan bentuk syukur. Dan ini memang tujuannya diturunkannya Alkitab Al-Hidayah. Hudal lil muttaqin. Kitab ini hudal lil muttaqin. Huda, yaitu petunjuk. Lil muttaqin. Orang-orang yang bertakwa itu akan mendapatkan lebih daripada orang-orang yang biasa ketika mereka menyeruput faedah dari Al-Quran. Makanya Allah sebutkan di Al-Baqarah hudal lil muttaqin, dikhususkan lil muttaqin, dan disebutkan kemudian karakter muttaqin itu siapa aja, seperti apa aja. Dalam surat Ali Imran disebutkan hadza bayanul linnasi wa huda wa mau'izatul lil muttaqin. Ini adalah bayan, penjelasan untuk manusia. Ya. Kemudian disebutkan wa huda wa mau'izah. petunjuk dan juga sebagai mau'idhah untuk apa? Untuk orang-orang bertakwa. Artinya orang bertakwa dapat dua, huda dan mau'idhah dari Al-Qur'an. An-nas pada umumnya mendapatkan apa? Penjelasan dari Al-Qur'an. Penjelasan diberikan, orang belum tentu terima. Tapi kalau penjelasan diberikan dengan sisi huda dan mau'idhah, itu dapat penerimaannya insyaallah. Paham enggak kira-kira? Anda menjelaskan antum, antum teka. Yang penting kan dapat penjelasan antum kan? Kelas. Tapi antum enggak nerima gitu loh. Enggak dapat penjelasan. Enggak apa enggak sampai ke hati. Tapi kalau misalnya penjelasan ini dengan ada petunjuk dan juga sebagai mau'idhah buat antum, antum bakal kena nerima itu. Hadza bayanul linnasi wa huda wa mau'idhatul lil muttaqin. Ya. Memang ada dalam surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, ada hudan lin-nas, petunjuk untuk orang-orang, betul ya. Tapi bisa juga an-nas di sini maksudnya khusus untuk orang-orang yang berihtida' dengan Al-Qur'an atau orang bertakwa. Buktinya orang-orang manusia yang biasa mereka tidak mendapatkan petunjuk dari Al-Qur'an. Jadi wallahu alam bisa saja hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan, bisa aja ini an-nas wallahu alam makhsus yaitu muttaqin. Tapi ala kulli hal, semakin kita bertakwa semakin Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah melalui Al-Qur'an. Makanya sebagian ulama menyatakan jika engkau pengin melihat dirimu itu cinta atau tidak dengan Allah, maka lihatlah dirimu dengan Al-Qur'an. Baik, lanjut, fadhil. وقال تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وقال السيوطي رحمه الله تعالى وإذ قال موسى لقومه الذين عبدوا العجل Ya qawmi innakum zolamtum anfusakum bittikhadikumul ijl ilahan fatubu ila bari'ikum khalikikum min ibadatih faqtulu anfusakum ay liyaqtulil bari'u minkum al mujrima dhalikum al qatal khairul lakum inda bari'ikum fawaffaqakum lifi'li dhalika warsala 'alaykum sahabatan sauda li'alla yubsiru ba'dukum ba'dan fayarhamuh hatta qatala minkum nahwa 70 alfan fataba 'alaykum qabila taubatakum innahu huwat tawwabur rahim. Ahsant. Wa idh qala Musa liqaumihi, ketika Nabi Musa alaihi salam berkata kepada kaumnya alladzina 'abadul 'ijl, yang mana mereka menyembah lembu itu, patung lembu. Ya qaumi innakum zalamtum anfusakum biittikhadzikumul ijla ilaha. Wahai kaumku, kalian telah menzalimi diri kalian dengan cara menjadikan al-ijl itu sebagai sesembahan. Maka kalau ada kemungkaran, Islam memberikan solusi dari agama Nabi Adam sampai sekarang. Ada kemungkaran, ada kemaksiatan, kesyirikan, apa solusinya? Fatubu ila bari'ikum. Itu solusinya. Fatubu ila bari'ikum. Itu irji'u. Bertaubatlah kalian. Pulanglah kalian menuju ke khaliqikum. Gimana cara rujuknya? Ya rujuk dari ibadatil ijl. Lepaskan itu, enggak usah. Hancurkan itu tagut tersebut. Nah, tapi kan namanya taubat ada caranya. Nah, gimana caranya ketika itu? Faqtulu anfusakum. Ay liyaqtulil bari'u minkum al-mujrima. Faqtulu itu falyaqtul, ya. Liyaqtul, lam di sini lamul amr. Makanya majzum dia. Nah, karena majzum dia iltifa'u saqinain, jadinya apa? Seperti kasrah. Liyaqtulil bari'u minkum al-mujrima. Hendaklah yang al-bari'u minkum, yaitu yang berlepas dari syirik, enggak melakukan syirik, itu membunuh yang melakukan syirik. Jadi ada kubu yang dihadapkan ketika itu. Jadi ini kalau misalnya memahami dulu orang Bani Israel taubatnya mereka itu dengan cara bunuh diri. Sebentar, bunuh diri kayak gimana? Yaitu membunuh diri sendiri. Itu kan banyak yang bilang kayak gitu, da'i-da'i gitu. Caranya bunuh diri, apa membunuh diri sendiri. Enggak gitu. Caranya adalah ada dua kubu. Dan itu pun taubatnya dalam konteks ini saja. Enggak untuk semua taubat. Salah kalau misalnya untuk semua taubat kemudian konteksnya bunuh diri. Enggak, salah. Apa taubatnya bunuh diri? Enggak. Jadi ketika konteks itu aja, pas saat itu aja. Makanya dikaitkan dengan innakum zalamtum anfusakum biittikhadzikumul 'ijl, itu dalam konteks ini. Jangan dilebarkan masalahnya ke semua dosa Bani Israel. Jadi cuma dalam konteks ini aja ya. Dan faqtulu anfusakum itu pun kaifiyahnya disebutkan oleh beberapa ulama walaupun khilafiyah ya. Tapi tidak disebutkan bahwa mereka bunuh diri gitu, apa nusuk diri terus mati. Enggak gitu. Yang sahih adalah wallahu alam liqtulil bari'u minkum al-mujrim. Jadi enggak semua Bani Israel ketika itu apa? Menyembah ijil, enggak semuanya, sebagian. Ya, sebagian yang ikut dengan Samiri, sebagian tergoda dengan fitnah harta. Maka dijadikan dua kubu. Kubu al-bari minasyirk dan kubu mujrimun, yaitu mereka yang telah melakukan kesyirikan. Makanya orang-orang musyrik disebut mujrim. Inna minal mujrimina muntaqimun. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu minal ladzina amanu yadhaqun. Ini ajramu di sini mujrim musyrikun asyraku. Ya. Nah. Kemudian apa? Faqtul anfusakum. Ya, jadi yang bari ini akan membunuh saudara sendiri itu yang dari kaum Israel yang telah berbuat syirik, itu syariatnya ketika itu. Ya berat, tapi itu dalam konteks ini saja, bukan dalam ada Bani Israel bohong habis itu dibunuh, enggak gitu. Habis kok gitu orangnya. Habis ya. Kemudian faqtul anfusakum liqtulil bari'u minkum al-mujrima. Dzalikumul qatlu. Pembunuhan itu adalah khairul lakum inda barikum, lebih baik buat kalian di sisi Rabb kalian. Ini menunjukkan bahwasanya hukum tidak memakai logika atau perasaan. Tapi lihat bagaimana syariat Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum khairul lakum. Jadi bukan dzalikum khairun indakum. Beda. Baik di sisi kalian itu beda dengan baik bagi kalian. Karena kalau di sisi berarti pandangan siapa ini? Pandangan kalian berarti. Mungkin di pandangan kalian enggak baik. Tapi untuk kalian ini baik, gitu loh. Gitu kan? Kayak misalnya kita minum jamu. Kata orang yang mau minum, "Hadza indi ghair jayyid. Indi hadza ghair." Bagi saya ini enggak enak, enggak bagus. Lah, antum bilang, "Hadza khairun lak." Ini buat kamu ini baik. Buat di sini maksudnya untuk kebaikan nantinya, bukan untuk menurut perasaan kamu. Zalikum khairul lakum inda barikum. Makanya enggak disebut zalikum khairun indakum. Enggak disebut juga zalikum khairun li barikum. Enggak. Karena Allah enggak mendapatkan apapun dari ini. Allah enggak membutuhkan taubatnya kalian sebenarnya. Zalikum khairul lakum inda barikum. Fawaffaqakum li fi'li dhalika. Karena ini baik di sisi Allah, maka Allah berikan taufik untuk kegiatan qatl ini. Iya. Walaupun memang bagi kalian mungkin ini mengenaskan gitu, tapi bagi Allah taala ini baik. Dan juga untuk kalian ada kebaikannya nanti. Wa arsala 'alaikum sahabatan sauda'a. Dan kemudian Allah Ta'ala mengirimkan di atas kalian sahabat. Awan-awan hitam. Dimatikan ini. Awan-awannya dimatikan. Li'alla, apa tujuannya? Li'alla yubsiru ba'dukum ba'da fayarhamuhu. Agar kalian tidak bisa saling melihat. Sehingga merahmati orang yang bakal kalian sabet dengan pedang. Hatta qutila minkum nahu 70 alfa, sampai terbunuh di antara kalian sekitar 70.000 orang. Wah, banyak banget. Itu Stadion Olimpico. Hah? Iya enggak? Enggak tahu. atau Old Trafford. Ya. Enggak, 80 ribuan. Oh, Stafford itu kecil itu, London kan, kecil. Kita nggak bisa nyari kumpulan orang puluhan ribu kecuali di stadion, Ivan. Ya kan? Ya, coba juga. Demo itu kan berpencaran, itu nggak bisa ini demo. Tapi kalau misalnya stadion coba berkumpul, misalnya apa? Santiago Bernabeu bisa berapa? 80 ribu. Iya. Kalau stadion Lebak Bulus kayaknya 40 ribu, 50 ribu. Nah, sekitar itulah gitu. Kira-kira mas sebanyak itu tuh. Antum lihat di stadion Bola Barat itu loh. Segitu banyak tuh orang. Tapi ini Israel lihat ya. Itu semua menyembah selain Allah ketika itu. Kemudian mereka bertaubat dengan cara seperti itu. Dibunuh satu, mati satu-satu. Berarti berapa banyak yang mati? Pertanyaannya, ikhwan, kalau zaman sekarang ada 70 ribu orang mati sekaligus, kira-kira jadi headline news ya, jadi berita besar nggak? Terbesar. Ya. Tapi dulu ya udah selesai cerita dan dihikayatkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Ya. Kalau sekarang misalnya ada syariat, misalnya ada syariat, bunuh semua orang yang berbuat syirik. Ya. Berapa seribu orang buat syirik kan? Banyak. Heboh enggak berita? Heboh. Bakal dibully habis-habisin enggak Islam? Iya. Tapi lu Bani Israel diperlakukan, dilakukan seperti itu, dioperasikan seperti itu. 70 ribu mati, masya Allah, banyak mati. 70 ribu. Mereka terus hidup nggak habis itu? Maksudnya ya udah habis itu jalan aja. Sampai sekarang Bani Israel keturunannya masih banyak nggak? Masih banyak. Artinya hal-hal yang mengerikan seperti ini kelak akan selesai gitu loh. Udah, habis itu hanya tinggal sejarah dan orang belajar dari itu selesai kelas. Sekarang kalau misalnya virus corona udah berapa yang mati, Ikhwan? Udah bosan kita. Oke, yang positif berapa? Allah alam. Hah? 100 ribu lebih sampai. Itu catatan dari bulan kapan gitu kan ya? 100 ribu. Enggak, yang mati berapa yang mati? Yang wafat berapa? Rahimahumullah. 10 ribu. Itu dalam kurun waktu berbulan-bulan loh. Oke. Okay. Dan ini untuk masalahnya berapa? Simpel mungkin berapa hari atau enggak, Allah alam, kita enggak tahu. Tapi enggak sampai beberapa bulan ini. Gitu loh. Kali enggak tahu. Tapi capek sehari Pak, 70 ribu Pak. Ya Allah alam, enggak bisa kita pastikan lah berapa. Pokoknya logikanya enggak sampai berbulan-bulan kayak corona gini lah. Dan ini syariat gitu loh. Adapun yang terjadi di kita ini sekarang di Indonesia ataupun di negeri manapun itu sunnah kauniyah, takdir kauni, bukan syariat, ya enggak? Artinya manusia tak ada ikhtiar dalam masalah ini, udah qadar Allah gitu loh. Kalau ini ada ikhtiar bisa enggak Bani Israil menentang, enggak mau kayak gini-ginian. Enggak mau syariat bisa mereka menentang, enggak mau ikutan. Tapi dosa besar mereka, bahkan kufur kepada Allah nantinya. Paham enggak sini, Ivan? Antara takdir kauni dengan takdir syar'i. Takdir kauni, seseorang lah mahalah lah. Ini gak bisa pergi dari itu. Udah, terjadi. Kalau takdir syar'i, disyariatkan bunuhlah itu orang, bisa aja orang itu nolak. Ya? Artinya apa? Artinya, sekarang ini kalau emang udah kayak gitu, Allah takdirkan bukan secara syar'i, tugas antum sekarang bukan untuk mempanikan itu. Gitu. Jangan kalah sama Bani Israel. Faham gak? Kena gak maksudnya sih? Gini, Bani Israel disyariatkan untuk mereka apa? Bunuh itu 70 ribu orang itu yang menyembah itu kan. Mereka bisa gak memilih, gak membunuh? Ada gak opsi membunuh atau tidak? Ada gak opsi itu? Ada. Kalau mereka membunuh, mereka melakukan ini, berarti mereka mentaati Allah Ta'ala. Dzalikum khairul lakum. Bagus. Kalau mereka menolak, gak mau, maka berarti mereka apa? Membangkang lagi pada Allah Ta'ala. Gitu kan? Dan posisi-posisi jelek nanti buat mereka. Tapi mereka memilih apa? Lakukan ini. Mereka melakukan itu dengan perintah Nabi Musa alaihissalam. Oke? Okay? Mereka panik gak kemudian? Wah, mati, wah, 70 ribu orang. Enggak tahu ya, tapi enggak disebutkan. Ya. Nah, itu takdir syar'i yang ada ikhtiar dan pilihan, gitu. Sekarang yang terjadi sekarang takdir kauni apa? Mati orang bergelimpangan, wafat rahimahullah bagi yang muslim. Ya. Wafat. Berapa belasan ribu mungkin atau sedunia berapalah muslim wafat khalas. Yang itu sebagian besar orang kafir loh yang wafat, jadi bukan semua orang muslim. Dan ketika itu mereka ini muslim gitu loh. Nah, sekarang yang wafat dari sebagiannya itu sebagian besar kafir kepada Allah taala. Sebagian sekian persen muslim, terutama di negeri ini, Thai. Itu mereka mati ada pilihan enggak? Pilih mana, opsi mati corona atau enggak mati? Ya semua pilih enggak mati. Ya la mahala, la mafar, tidak bisa lagi mereka lari dari kematian, mati ikhlas. Yang positif pun tidak bisa lari dari keadaan mereka. Ya ada ikhtiar untuk menyembuhkan diri dengan izin Allah, ya iya. Tapi mereka enggak bisa dari awal itu kan, dapat aja kayak gitu. Mana yang lebih heboh kemudian? Kematian 70 ribu orang Bani Israel karena menjalankan syariat Allah, atau kematian belasan ribu orang karena positif corona dan mereka tidak dalam keadaan menjalankan perintah Allah? Yang lebih hebohkan yang corona ini. Maka kita belajar dari sini harusnya gitu loh. Ya. Seandainya kalau misalnya kita tunaikan syariat Allah dengan hukum qisas, jadi heboh. Jadi sebenarnya kehebohan yang digencarkan oleh media itu sejatinya apa? Itu karena apa? Keduniaan. Dan boleh jadi jangan-jangan kita ini lebih hubbud dunia dibandingkan Bani Israel ketika itu. Makanya benar kalau misalnya ditunjukkan bahwasanya saat ini kita lebih berkepentingan untuk taubat dibandingkan update berita. Beneran. Enggak habis update berita. Malah nambah dosa. Takwilan sini, takwilan sana, iya kan? Satunya dari pemerintah vaksin, satunya kontra. Antum ikutin itu, antum telah ikut dengan jerat politik sebenarnya. Hatta walaupun misalnya antum mengikuti perkembangan ucapan Dr. Tirta misalnya, itu kan walaupun ada benarnya, tapi kan nggak 100%. Ya, maksudnya dia juga orang mana? Mungkin ada juga orang yang mendalangkannya gitu. Ala kulli hal di sini adalah apa? Yang lebih kita pertimbangkan adalah kembali ke syariat Allah dibandingkan ke kabar-kabar seperti itu. Antum tidak ada kepentingan dan tidak ada habisnya. Begitu. Dan bahkan dengan kabar dari sini kita bisa belajar, oh ternyata begini. Ada faedahnya ternyata. Bisa direfleksikan di keseharian kita. Begitu ya. Fataba alaikum qabila taubatakum, maka Allah taala menerima taubat kalian, innahu huwa tawwabur rahim. Tafadhal. Wa qala taala wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahrah fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun. Wa qala Suyuti wa idh qultum wa qad kharajtum ma'a Musa lit'tadhiru ila Allah min ibadatil 'ijl wa sami'tum kalamah. Ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra iyanan fa akhadhatkum as-sa'iqah as-sayhah famuttum wa antum tanzurum mahalla bikum. Wa idh qultum, ketika kalian mengatakan dan wa qad kharajtum ma'a Musa lita'tadhiru ila Allah min ibadatil 'ijli wa sami'tum kalamah. Nah, kalian keluar bersama Musa untuk meminta maaf kepada Allah taala daripada menyembah hal tersebut, ya al-ijl. Ya, dan kalian telah mendengarkan kalam Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Musa alaihissalam. Tapi kemudian mereka ya membahas tentang Israel, masih ada ya sisi isengnya gitu yang membangkang. Ya Musa, hai Musa, lan nu'min laka hatta nara Allah jahrah. Kami enggak mau beriman sampai kami melihat Allah langsung. Kurang ajar. Ayanan langsung melihat mata kepala gitu. Ya, maka Allah taala merespon mereka, fa akhadhatkumus sa'iqah. Maka Allah kemudian mengirim halilintar, petir kepada mereka. Masyaallah. As-sayhah. Famutum, kalian pun apa? Mati. Ini menunjukkan bahwasanya tidak semua yang kena sa'iqah itu kebakar. Ya. Walaupun kita lihat di YouTube ya seperti itu kadang-kadang pohon apa. Tapi kalau kehendaki ada yang tidak terbakar ada. Atau mungkin mereka mati karena pekaknya suaranya. Ya bisa. Bukan kena dengan sengatannya, pekaknya suaranya. Ada enggak orang bisa mati karena pekak suara? Bisa. Bisa, pekak suara itu bisa mematikan jiwa, bisa menggilakan orang, bisa. Iya. Ada seorang rumah tangga, satu rumah tangga ya, dan ini juga bentuk tahziran untuk yang perempuan-perempuan ahli karir ini. Ya, laki-lakinya, suaminya kan kerja emang, perempuannya kerja juga. Maka dititipkan kepada babysitter. SIT ya, bukan pakai SHIT ya. Bukan babysitter, bukan ya. Ya, babysitter. Ya. Babysit apa ya? Sit artinya apa? Duduk. Yang suka ngedudukin bayi. Hah? Sitter. Penduduk bayi gitu. Enggak yang suka nungguin bayi, jagain bayi. Babysitter. Tapi kemudian pada waktunya lama-lama kok orang tuanya yang lihatnya anak kok jadi apa ya? Kayak ada saraf yang putus gitu, jadi agak gila, ada gimana? Apa masih kecil, masih 10 bulan atau setahun. Ternyata oleh babysitter apa dekam CCTV ya, ada CCTV. Ya pas enggak ada orang tuanya lagi kerja. Nah, pengen lihat nih apa sih yang dilakukan babysitternya nih gitu. Maka ternyata setiap anak itu lagi nangis gitu, keras, nangis butuh makan minum. Itu babysitternya jahat itu. Babysitternya meneriakkan suaranya di tepat di telinganya anak tersebut. Diteriakin, pokoknya itu teriak, dia teriak juga di ini. Ya. Itu ternyata itu baru yang ketahuan loh ya. Berarti sebelum-sebelumnya berapa bulan? Maka itu membuat apa? Ini kan gendang telinganya mungkin atau perasaannya, dia enggak tahu apa-apa, masih fitrah. Itu hancur kan? Ya, langsung ke psikologisnya langsung kena itu. Ya. Maka ya kawan kita lihat anak pribadi menimbang bahwasanya orang-orang yang menitipkan anaknya pada babysitter di keseharian dan ibunya itu karir, itu enggak sayang sama anaknya. Itu bukan ibu itu, donatur itu. Ya. Iya, donatur dakwah. Itu donatur. Donatur buat anaknya. Jadi suara anaknya ini apa? Anak yatim piatu. Ibu bapaknya itu donatur buat yatim piatu ini. Terus kafil, bukan kafil. Pengasuhnya anak ini siapa? Ya itu. Pembantu. Yang kadang-kadang orang tuanya dokter, sarjana, pakar. Anaknya didik ya Pak? Pembantu. Lulusan mana? STM. Bukan berarti STM jelek ya. Atau lulusan SD misalnya. Boro-boro bisa bahasa Inggris. Bahkan bahasa Indonesia pun masih kacau balau. Bisa bahasa kampung. Ya, anaknya nangis ya, siap. Ya kan dimarahin. Itu si barokokok nangis tuh. Ya kan gitu. Enggak sayang itu sama anaknya. Tapi bisa aja seperti itu. Karena wallah alam bisnya sa'iqah di sini apakah kena langsung dengan apinya atau hanya mati dipekakan oleh suaranya. Jadi bisa mengakibatkan kematian. Wa antum tanzurun ma halla bikum. Kalian melihat apa yang terjadi pada diri kalian. Fadhal. Wa qala ta'ala thumma ba'athakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Wa qala Suyuti thumma ba'athakum ahyaynakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun ni'matana bidzalika. Thumma ba'athakum ahyaynakum. Fa hadha yawmul ba'ts kata Allah. Ini adalah yawmul ba'ts. Ba'ats disebut yaitu kebangkitan. Jadi yang tadinya mati. Jadi itu ba'ats yang tadinya mati kemudian dibangkitkan itu ba'ats. Adapun yang tadinya tidak ada kemudian dihidupkan, maka ini bukan ba'ats namanya. Ya. Nah, min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Setelah kalian mati maka agar kalian akan bersyukur. Ni'matana bidzalik. Nikmat kami terhadap hal tersebut yaitu kehidupan yang diulang. Jadi mayat hidup ketika itu ya ada di Bani Israel. Ya, ada. Tapi sekarang enggak bisa seperti itu. Ya, mayat hidup bangkit lagi kecuali kalau disebut mati suri ya mungkin. Ya. Kemudian wa dhallalna 'alaikumul ghamam. Wa qala ta'ala wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna was-salwa. Kulu min tayyibati ma razaqnakum wa ma dhalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Wa qala Suyuti rahimahullah wa dhallalna 'alaikumul ghamama satarnakum bisahabir rakiki min hurri syamsi fitihi wa anzalna 'alaikum fihi al-manna was-salwa huma at-turanjabin at-turanjabina wat-tayru sumana bitakhfifil mimi wal-qasri wa qulna kulu min tayyibati ma razaqnakum wa la tadakhiru fakafaru an-ni'mata wadakharu faqata'a 'ankum wa ma dhalamuna bidzalika walakin kanu anfusahum yadhlimun li'anna wabalahu 'alaihim. Wa dhallalna 'alaikumul ghamam, yakni mata berikutnya kami telah satarnakum bis-sahabir raqiq, kami telah menutup kalian, menaungi kalian dengan awan yang lembut. Min hurri syamsi fitih. Kenapa disebut as-sahab ar-raqiq di sini, ikhwan? Ghamam as-sahab ar-raqiq. Hah? Karena kalau misal as-sahabnya al-kathif, hujan, enggak ghamam namanya. Iya enggak? Jadi as-sahab itu kan yang mencegah dari sinar matahari. Kan ada beragam tebalnya ya. Tapi ini enggak terlalu tebal karena kalau tebal menggumpal jadi hujan. Jadi ketika itu mereka dalam kesesatan jalan gitu loh di padang pasir. Panasnya kan pol-polan itu. Ya butuh payung, payung pun enggak cukup. Nah, maka Allah berikan payungan dari Al-Ghamam. Nikmat. Nah, di sini juga kita perhatikan bahwasanya ketika kita lagi berjalan terus mendapatkan awan di atas, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya gitu. Maka ingat ayat ini coba. Min hurri syamsi, min harri syamsi, afwan, fitti. Har dari panasnya matahari. Fitti dalam kesesatan. Wa anzalna 'alaikum fihi, dan kemudian kami turunkan kepada kalian fihi, yaitu fitih dalam ketersesatan kalian, al-man wa salwa. Ini khilaf di antara ulama, apa man, apa salwa, manna apa, apa salwa. Ada orang menamai anaknya manna wa salwa gitu. Yang ini manna, ini salwa. Ya, bagus sih, enggak masalah, enggak masalah, boleh. Asal jangan ini Lata, ini Uzza, ini jangan. Kalau manna enggak apa-apa. Iya. Lata Uzza, ntar bawahnya Yaghuts. Oh iya, Yaghuts apa habis itu di surat Nuh itu. Masya Allah. Berhala semua itu. Iya. Tapi karena udah dikenal sebagai berhala gak boleh. Iya. Kalau misalnya ada dulu orang namanya Brahmana, bagus orangnya, kemudian dijadikan sebagai berhala, gak boleh dia. Iya. Sebagaimana kalau misal kita kenal nama Yesus, Jesus, ya kita boleh namain anak kita Jesus, Isa boleh, Jesus jangan. Kayak misalnya Maryam, ya, Maria itu bahasa Inggrisnya, enggak dinamain, kita namain Roh Suci anak kita, ya jangan, jangan, ya Roh Kudus, iya. Ya, tapi kalau Ruhul Kudus itu ada ayatnya, enggak masalah. Walaupun itu sebagian orang janganlah gitu loh. Kalau bisa jangan Ruhul Kudus. Roh Suci misalnya. Atau namain anak Bunda Maria, jangan, enggak boleh karena itu udah dikenal sebagai kesyirikan gitu loh. Ya. Enggak boleh. Enggak boleh. Itu nama-nama sesembahan, nama dewa mereka itu. Wisnu, Brahmana, Prabu, Krishna, banyak-banyak beneran. Hah? Apa? Bunga. Oh gitu. Bunga, pokok semua bunga. Sukma. Sukma udah lama enggak ngaji. Iya. Minimal ganti panggilan lah. Kalau dia enggak bisa ganti nama, ganti panggilan. Ah. Tapi itu masuk juga bahasa kita berbudi pekerti budi. Jadi itu insyaallah enggak apa-apa kok budi. Ah ya, ini Ibu Budi ya. Ini Ibu Budi. Emang dulu zaman kemerdekaan kayak gitu kajar. Ini Ibu Budi, Bapak Budi ya. Jadi Budi itu Zaid dan Amri Indonesia. Iya. Iya kan? Selalu jadi korban. Zaid sama Amr itu selalu itu. Masalahnya Amr itu yang selalu dipukul sama Zaid. Iya. Enggak tahu ada masalah apa Budi kayaknya zalim apa gimana kok dipukul terus sama Zaid. Atau jangan Zaidnya zalim. Anu enggak tahu hisab mereka bagaimana nanti. Ini jadi ngawur kemana-mana. Mana wasalwa? Ya, kadang dijadikan produk mana wasalwa kan kalau ada produk salwa. Mana wasalwa? Hah? Restoran. Oh iya iya restoran. Enggak usah kita sebut deh. Huma an at turan jabin. Tadi yang bilang turan jabin kan? Turan jabin. Wa tayru as-sumana. Ini khilaf di antara ulama ya. Turan jabin ada yang mengatakan dia seperti asal, seperti madu. Ya, yang intinya ini semua alami, natural, bukan produk buatan manusia. Wa tayr as-sumana, burung-burung tertentulah yang kita enggak tahu ya. Jadi dua hal ini dari sisi sebenarnya turan jabin. Ini dari binatang bukan? Kalau misalnya dia madu, dari binatang kan? Binatang kan? Binatang. Kemudian tayr binatang juga. Nah, di sini menjadikan apa? Bahwasanya makanan yang berasal dari binatang itu lebih harus lebih disyukuri kenikmatannya gitu loh. Ya. Iya, daging ya kan? Lebih sederhana antum rujak apa daging? Rujak lebih sederhana bagaimanapun. Ya kan? Ada daging. Kemudian ada salad atau apa namanya yang biasa orang Sunda biasa makan apa? Lauknya? Oh, ya kayak gitu-gitulah. Nanti beli makan. Ya kan? Laper. Kita mau manwasal saja, cari manwasal lah misalnya. Ya. Ya pasti daging menang secara kemewahan gitu loh. Maka Allah sebutkan di sini gitu loh. Daging dan juga madu gitu. Ya kan dari binatang semua. Ya. Namun jangan lupakan juga bahwa saya semua itu pun berangkat dari tumbuhan juga ujung-ujungnya. Karena lebah pun mereka mendapatkan dari saripati bunga atau misalnya. Kemudian burung pun rata-rata memakan biji-bijian, benih, buah dan seterusnya. Jadi gak bakal bisa lepas kita ikhwan daripada makanan-makanan tersebut. Dan kemudian semua itu pun berasal dari tanah gitu loh. Ya kita bersyukur kalau misalnya makanan kita lebih mewah. Wa qulna kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah oleh kalian di antara kebaikan-kebaikan yang telah kami rezekikan kepada kalian. Wala tadakhiru. Makan, jangan disimpan. Jadi ada larangan disimpan ketika itu. Karena itu makanan jadi basi. Ya. Ya kita jangan disimpan. Fa kafaru ni'mah. Pertama mereka kufur nikmat dulu. Kemudian wadakharu, mereka juga apa? Malah justru melanggar. Ya itu malah disimpan makanya. Jadi kalau melanggar perintah Allah itu adalah efeknya gitu loh. Masalahnya kalau yang mereka lakukan ini efeknya sampai sekarang. Makanya emang sih ada kulkas sih, cuman kan udah enggak fresh lagi kayak itu. Ya. Wadakharu fa quti'a anhum, maka dihentikanlah kenikmatan tersebut. Semua itu dihapuskan dari mereka. Mereka enggak dapat lagi. Ya, maka ketika mereka mengamalkan yang haram, maka mereka diharamkan dari yang halal. Wa ma zalamuna, mereka mereka tidaklah bisa menzalimi kita. Yaitu menzalimi Allah. Dengan hal tersebut Allah tidak akan dirugikan dengan itu. Walakin kanu anfusahum yadhlimun. Tapi diri mereka lah yang menzalimi. Karena wabalahu alaihim. Karena wabalnya, efek negatifnya itu, musibahnya itu atas mereka juga nantinya. Iya. Semua kezaliman itu seperti itu. Enggak ada kezaliman itu buat Allah Ta'ala, Allah merugikan, terugikan mereka. Kembali ke mereka. Ya begitu. Wallahu Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Tumben. Ya alhamdulillah. Tapi berkenaan dengan materi enggak? Tentang ini saya nanyain, ada pertanyaan mana yang lebih tepat berharap diampuni dosa-dosa atau dihapuskan dosa-dosa? Mana yang lebih tepat berharap diampuni dosa-dosa atau dihapuskan dosa-dosa? Keduanya itu sama. Kalau misalnya diampuni dosa-dosa, berarti dihapus dosa-dosanya, insya Allah, seperti itu. Jadi tidak ada pertentangan dan perbedaan antara keduanya. Ya, kita samakan aja, nggak usah diribetkan dengan tafsil atau rincian ini. Yang penting antum diampuni dan dihapus dosa-dosanya. Begitu. Ya, nggak ada. Gak, dengan bahasa apapun, kan antum mengharap antum nggak ada dosa atau dihapuskan dosa-dosa, sama aja insya Allah. Ya, semua baik. Ya. Sebagaimana misalnya kalau kita bilang di surah Al-Fatihah, Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allah, jauhkanlah antara mau roti enggak? Ini pertanyaan yang bodoh sebenarnya. Orang kayak antum makanan ya mau aja lah. Enggak, tapi nanti makan ini ya, makan nasi aja. Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Itu juga pengampunan. Allahumma ighsilni min khotayaya kama Allahumma naqqini min khotayaya kama yunqa ats-tsaubul abyad min ad-dunas. Itu juga pengampunan maksudnya. Allahumma ighsilni min khotayaya bi ats-tsalji wal ma'i wal barad. Semua itu maksudnya pengampunan dari dosa dan kesalahan. Dengan takbiran yang beragam yang memang ada syariatnya. Begitu ya. Jadi mau di mana yang lebih utama, mengharapkan ampunan apa mengharapkan penghapusan dosa? Semuanya diharapkan gitu loh. Ya, wallahu a'lam.